di suatu senja yang sunyi, aku sendiri menelusuri pada sepi, mengharap kehadiranmu bersama angin yang menyebarkan hawa dingin. Wajahmu di atas pasir dengan sekenap perasaan, sambil memanggil namamu yang telah terukir di lubuk hatiku yang paling dalam, yang paling dalam. Tangan-tanganku.